الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنها جواز بل استحباب حنث الحال في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير وإن شاء قدم الكفارة على الحنث تأخرها. فصل jawazu bal istihbabu hinsil halif fi yaminih, bolehnya bahkan disunnahkannya seorang melanggar sumpahnya. Taib idza ra'a ghairaha, kalau ternyata dia memandang bahwa selain yang dia sumpahkan itu lebih baik daripada yang dia sumpahkan. Taib barakallahu fikum. Semacam ketika dia mengatakan, wallahi ana tidak akan menginjakkan kaki ana di tanah Jawa, misalnya. Dia bersumpah. Ternyata ada sesuatu yang mengharuskan dia mendatanginya dan itu lebih bagus. Ternyata dia bersumpah itu karena mungkin sakit hati terhadap seorang yang ada di sana sehingga dia tidak mau ke sana lagi. Ya kan Jawa luas. Sementara ada yang mengharuskan dia ke sana, seperti menuntut ilmu, dagang, atau ziarah orang mulia, atau kerabat, atau bahkan orang tuanya. Maka boleh bagi dia untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafar atas pelanggarannya, atas sumpah yang dia langgar. Barakallahu fikum. Paham insyaallah. Dengan catatan idza ra'a ghairaha khairan minha. Baik. Fa yukaffir 'an yaminihi, maka dia membayar kafarah atas sumpah yang dia langgar. Wa yaf'alu alladhi huwa khair. Dan dia melakukan apa yang lebih baik. Wa in syaa'a qaddama al-kafarat 'ala al-hizb. Kalau mau dia mendahulukan kafarah kemudian dia melanggarnya, atau dia melanggar dulu baru dia membayar kafarahnya, terserah. Wa qad ruwiya hadits Abi Musa hadza illa ataitu alladhi huwa akhyaru wa tahallaltuha illa, kalau tidak aku akan mendatangi sesuatu yang lebih baik dan aku yani melanggar sumpah itu. Wa fil abdin illa kaffartu ayyamini wa atitu alladhi huwa khair. Kalau enggak aku akan membayar kafarah atas sumpah yang aku langgar ini dan aku melakukan apa yang lebih bagus. Ini contoh sederhananya tadi. Barakallahu fikum. Dia bersumpah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ternyata kebalikannya itu lebih bagus. Maka barakallahu fikum, maka hendaknya dia melakukan yang bagus itu dan dia membayar kafarah atas sumpahnya. Wa fil afdin illa ataitu alladhi huwa khair wa kaffartu ayyamini, kalau tidak niscaya aku akan mendatangi sesuatu yang lebih baik. Wa kaffartu ayyamini, dan aku akan membayar kafarah atas sumpah. Sudah dapat Ustaz? Di halaman 268. Iya. Oh, beda. Faedah ini fawaid perang Tabuk. Barakallahu fiik. Iya. Fawaid perang Tabuk. Illa ataitu alladhi huwa khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan mendatangi sesuatu yang lebih bagus dan aku membayar kafar atas sumpah yang aku langgar. Wa kullu hadhihi al-alfaz fi sahihain, dan semua lafaz ini ada dalam sahihain, wa hiya taqtadi 'adam at-tartib, dan ini mengharuskan ya untuk kita memahami tidak harus ini dulu baru ini, terserah mau membayar kafara dulu atau belakangan, terserah. Barakallahu fiik. Wa fi sunani min hadits Abdurrahman bin Samura 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza halafta 'an yaminin, dari Abdurrahman bin Samura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza halafta 'an yaminin, kalau engkau bersumpah atas satu sumpah, atas satu perbuatan, atas satu ya apakah akan melakukannya atau meninggalkannya, faraita ghairaha khairan minha, kemudian kau memandang bahwa selain yang kau sumpahi tadi lebih bagus, kata Rasulullah, fakaffir an yaminik, maka bayarlah kafara atas sumpahmu, tsumma tilladhi huwa khair, dan lakukanlah yang lebih bagus itu. Barakallahu fikum. Seperti kita contohkan tadi, seorang mengatakan, wallahi ana ndak akan datang ke Jawa. Ya boleh jadi karena pernah ditipu, disakiti hatinya, atau bagaimana sehingga dia kapok dan bersumpah, wallahi ana tidak akan menginjakkan kaki di Jawa, di tanah Jawa atau di pulau Jawa. Ternyata ada sesuatu yang mengharuskannya datang ke sana dan itu lebih bagus. Maka silahkan dia membayar kafarah. Kemudian dia datang ke sana. Atau dia datang ke sana terus baru dia membayar kafarahnya. Al-muhim, dia harus membayar kafarah dan itu lebih bagus. Ahsan, istihbab, disunnahkan. Barakallahu alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakaffir 'an yamin, tsumma alladhi huwa khair." Jadi, kemudian datangi sesuatu yang lebih bagus itu. Wa asluhu fi sahihaini, fadhhab Ahmad wa Malik wa Syafi'i ila jawazi taqdimil kafarati 'ala al-ins. Baik, dan asal hadis ini dalam sahihain, ini perintah untuk membayar kafarah. Fadhhab Ahmad wa Malik. Baik, Al-Imam Ahmad, Malik, Syafi'i berpendapat tentang bolehnya takdimul kafar, membayar kafara dulu baru menjalankan atau melakukan apa yang lebih bagus. Ya tentunya dia dengan itu melanggar sumpahnya. Wastafna Syafi'i at-takfira bis-shaum, faqala la yajuzu at-taqdim. Wa mana Abu Hanifah takdimul kafar mutlaqan. Baik. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan pengecualian takfir di shaum. Kalau takfirnya dengan shaum maka dibelakangkan. Faqal la yajuzu taqdim. Baik, wa mana Abu Hanifah taqdimul kafarati mutlaqan. Barakallahu fikum. Dan Abu Hanifah berpendapat tidak boleh mendahulukan kafarah. Ya, ini langgar dulu, lakukan apa yang lebih bagus, kemudian bayar kafarahnya. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Insyaallah intinya kapan kita bersumpah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kemudian kita melihat dengan melanggar itu lebih bagus, barakallahu fikum, maka silahkan melakukan yang lebih bagus itu dan membayar kafar atas sumpah yang Faslun wa minha iniqadul yamini fi halil ghadabi idza lam yakhruj bi sahibihi ila haddin la ya'lamu ma'ahu ma yaqul. Faslun, iniqadul yamin, teranggapnya sumpah itu dalam kondisi orang marah. Marah dia, kemudian dia bersumpah. Sama seperti pembahasan masalah talak di Sahih Bukhari. Jadi talak itu teranggap ya walaupun orang marah ya, karena rata-rata memang orang mentalak istrinya ya karena marah. Barakallahu fikum. Selama amarahnya ini tidak menjadikan dia keluar dari kesadarannya. tidak keluar dari kondisi sadarnya. Dia masih paham, masih mengerti apa yang dia ucapkan. Baik. Idza lam yakhruj bi sahibihi ila haddin la ya'lamu ma'ahu ma yaqul. Barakallahu bikum. Selama tidak membawa taib orang tersebut dengan amarahnya keluar dari apa? Kesadarannya mengucapkan apa yang diucapkan. Wa kadzalika yanfudhu hukmuhu. Barakallahu bikum. Hukumnya berlaku, ahkam yang berhubungan dengan ucapannya itu walaupun dalam kondisi marah, selama dia masih sadar. Karena tingkat amarah ini berbeda-beda. Barakallahu fikum. Ada orang yang marah tapi masih terkontrol. Barakallahu fikum. Ada juga orang yang memang kalap, enggak tahu apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Nanti sadar, astagfirullah, anda tahu. Antum tadi mengatakan demikian, antum bersumpah, antum mentalak istri antum. Wallahi anda enggak tahu. Wallahi anda enggak tahu. Jadi, anda enggak sadar tadi. Dia amarahnya menutupi akal sehatnya dan kesadarannya. Barakallahu fikum. Nanti setelah dia marah, usai marah baru dia sadar bahwa ternyata dia telah melakukan ini, melakukan itu, mengatakan ini, mengatakan itu. Barakallahu fikum. Ya, kalau kondisinya seperti ini tidak berlaku tadi apa yang dia ucapkan. Tapi kalau dia melakukan perkara yang merugikan orangnya, apakah dia harus membayarnya walaupun dalam kondisi tidak sadar? Baik. Wa tasihhu uquduhu falau balagha bihi al-ghadab ila haddil ighlaq lam tanaqid yaminuhu wala talaqu. Baik. Wa tasihhu uquduhu. Barakallahu fikum. Demikian juga kalau marah dan dia melakukan akad apa ke, selama dia masih sadar, tidak apa-apa. Yani berlaku akadnya itu. Falau balaghil ghadabu ila haddil ighlaq. Akan tetapi ketika amarahnya itu sudah sampai pada derajat al-ighlaq, tertutup akalnya. Lam tan'aqid yaminuhu wala talaquhu. Tidak teranggap sumpahnya, demikian juga talak yang dia jatuhkan tidak teranggap, tidak berlaku. Qala Ahmad fi riwayati Hambal fi hadithi Aisyah. Ini pendapat Al-Imam Ahmad dalam riwayat Hambal dari hadith Aisyah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqa, yani tidak teranggap talak itu, wala itaqa, tidak teranggap pembebasan budak itu, itq fi ighlaq, dalam kondisi orang tertutup akalnya karena amarah. Barakallahu fiik. Ada orang-orang yang sampai posisi seperti ini, hilang akalnya. Tapi ada juga orang masih tetap sadar dia walaupun marahnya memuncak. Baik. Masih dia sadar apa yang dia ucapkan. Masih dia sadar bahwa apa yang dia lakukan. Orang berbeda-beda dalam masalah ini. Intinya selama dia marah dan masih dia paham, dia ingat, dia tahu apa yang dia ucapkan, maka masih berlaku. Hukumnya berlaku. Tapi kalau kondisinya sudah hilang akalnya, hilang ingatannya ketika dia marah, maka tidak berlaku. Kembali kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Yuridul ghadaba. Yang dimaksud di sini adalah marah. Baik. Amarah. Amarah memang harus ada karena ibaratnya dia sebagai apa? Syurpahnya. Tubuh kita ini ibarat satu negara. Barakallahu fikum. Tubuh kita adalah satu negara. Sifat amarah ini sebagai syurpa untuk membela diri, mempertahankan diri, dan untuk menyerang. Barakallahu fikum. Ini namanya amarah. Taib. Ini harus ada dan dimanfaatkan di saat-saat tertentu. Yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah apa? Wal kaadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kaadhimin al ghaidha, yang menjaga amarahnya, yang bisa menahan amarahnya. Barakallahu fiik. Bukan wal 'aadimin al ghaidha, yang tidak memiliki rasa marah, bukan. Rasa marah di tempatnya itu mamduh. Tapi kalau bukan di tempatnya, madzmum. Barakallahu fikum, tercela. Baik. Dan kapan mestinya marah, kemudian tidak marah juga tercela. Semestinya orang marah di tempatnya. Al-ghadabu lillahi wa li rasulihi, mesti. Ketika agama Allah dicela, Rasulullah dimaki, mesti ada ghadab. Barakallahu fikum. Muncul pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama direndahkan. Mesti ada muncul apa? Amarah. Benci dan tidak senang dengan orang-orang yang melakukan. Barakallahu fiik. Syariat Allah diperolok-olok, diinjak-injak, mesti ada ghadab. Rasa tidak senang terhadap orang yang melakukan perbuatan itu. Barakallahu fiikum. Dan orang yang mampu menahan amarah adalah orang yang terkuat. Kata Rasulullah SAW, la laisa syadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa melawan gulat orang lain dan mengalahkannya. Dalam pergulatan bukan itu yang paling kuat, kata Rasulullah SAW. Hakikat orang terkuat adalah walakin asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yakni orang yang bisa menahan amarahnya, menahan dirinya ketika ghadab, ketika dia marah masih dia bisa kontrol diri. Barakallahu alaikum. Dan akan tercela ketika sifat ini terlalu didahulukan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, tercela. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang yang memiliki sifat ini. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ausini, qala la taghdab. Qala ausini, qala la taghdab. Qala ausini, qala faraddada mirar, qala la taghdab. Diulang, diulang, diulang. Ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Rasulullah, jangan marah. Ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Rasulullah, jangan marah. Baik. Ini menunjukkan bahwa orang ini mudah marah begitu. Akhirnya harus dipangkas. Harus dipangkas. Dikit-dikit masalah sepele, langsung dia marah. Barakallahu fiik. Tidak semestinya kita berlaku demikian. Ada musamaha, ada afu. Baik, sebagaimana kata Allah SWT, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahl. Wal qadhim min al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Barakallahu fiik. Baik, kalau cuma masalah pribadinya, masalah apa, dia masih kelas. Enggak perlu kita permasalahkan ini, masalah pribadi enggak perlu kita besar-besarkan, kelas. Gampang dan mudah memaafkan. Sahal, hayyin, layyin, mudah, gampang, lembut. Ini sifatnya penghuni sorga. Barakallahu fiik. Tidak dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini juga menunjukkan bahwa sifat ini bisa diubah dengan latihan-latihan. Barakallahu fiik. Dengan cara melatih diri. Subhanallah. Ya, berkawan, bersahabat, dekat dengan orang-orang saleh. Ya, ketika dia marah langsung ada nasihat, dia langsung mengingatkan. Kan demikian. Berkawan dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia. Kalau memiliki sifat kikir, ya berkawanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat derma. Gampang membantu, suka memberi dan seterusnya. Kulun ala hasabi, semua sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Seandainya sifat itu tidak bisa dirubah, maka Rasulullah tidak mengatakan la taqut beberapa kali. Dia menunjukkan bahwa bisa dirubah. Bisa dilatih. Hewan saja bisa dilatih. Ya kan? Hewan dengan pembiasaan dia bisa melakukan sesuatu. Barakallahu fiikum. Dengan latihan-latihan dia bisa mengikuti apa yang dia dilatih untuk. Masya Allah. Kelembutan, barakallahu bikum, menjadikan indah segala sesuatunya. Insyaallah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut kecuali akan menjadikannya jelek, buruk. Ini tergantikan dengan kekerasan, amarah. La haula wa quwwata illa billah. Kita kembali ke pelajaran kita bahwa ketika orang hilang akalnya dalam kondisi marah, maka tidak berlaku hukum atas apa yang dia ucapkan. Barakallahu. Tapi kalau dia melakukan tindakan dan merusak hak orang, maka dia harus ganti. Kalau cerita dosa mungkin tidak, tapi harus dia apa? Tapi arsyul jinayah harus diserahkan kepada pemilik barang yang rusak. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala faslun wa minha qulu sallallahu alaihi wasallam ana hamaltukum walakinallahu hamalakum. Kad yata'allaqu bihi al-jabari wa la muta'alliqa lahu bihi wa innama hadha mathalu qawlihi wallahi la uti ahadan shay'an wa la amna'u innama ana qasimun adha'u haythu umirtu. Faedah yang bisa diambil adalah ma ana hamaltukum, bukanlah aku yang membawa kalian dengan kendaraan ini. Karena sebagian di antara mereka ada yang balik pulang dari rumah, dari Rasulullah kembali ke rumahnya sambil berlinang air mata. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa adhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ketika mereka datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kami mau ikut perang, kami suka, kami sangat berharap bisa pergi, cuma perjalanan ini terlalu jauh, sehingga kami tidak memiliki bekal, tidak ada kendaraan, tidak ada sesuatu. Jadi kalau kami ikut cuma menjadi beban orang, bahkan boleh jadi kami mati di tengah jalan. Jadi kami tidak memiliki kemampuan dari sisi ini. Adakah kiranya ya Rasulullah yang bisa kami kendarai, atau ada orang yang memiliki bekal lebih? Kata Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu untuk aku bawa kalian di atasnya. Kembali mereka dalam kondisi menangis, karena mereka tidak mendapati ada sesuatu yang mereka bisa pakai untuk jihad fi sabilillah. Tapi di antara mereka ada yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada pada sahabat yang lainnya memiliki apa? Memiliki kelebihan, termasuk di antaranya apa yang dilakukan oleh Utsman di perang ini, perang Tabuk. Tambah lagi. Baik. Di sini Utsman mencurahkan hartanya luar biasa. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan aku yang membawa kalian di atas kendaraan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membawa kalian. Qad yata'allaqu bihil jabari. Boleh jadi hadis ini dijadikan dalil oleh kelompok Jabariyah. Barakallahu fikum. Boleh jadi hadis ini dijadikan dalil oleh kelompok Jabariyah bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kekuatan. Kita hanya sekedar melakukan apa yang sudah menjadi takdir. Kita tidak memiliki kehendak, tidak ada pilihan lain. Kita hanya seperti bulu atau kapas yang dihempas oleh angin. Kemanapun dia dibawa, dia hanya ngikut. Baik. Padahal kan tidak demikian. Secara zahir, baik, kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Taala, diberi akal untuk memilih ini dan itu. Kan begitu? Kita diberi iradah oleh Allah Subhanahu wa Taala, kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kan demikian juga. Kita diberi kuwah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk melakukan sesuatu. Barakallahu fiik. Dan kita sangat sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pilihan kita. Dan kita pun sadar bahwa ada sesuatu yang kita lakukan bukan pilihan kita. Ada sesuatu yang terjadi pada diri kita bukan pilihan kita. Ya kan? Seperti Anda dalam kondisi kedinginan, menggigil. Anda tidak bisa menahannya. Paham barakallahu fikum? Ini bukan kehendak antum. Ya kan? Atau ada naik tangga, kemudian antum jatuh. Ya kecuali kalau sengaja antum menjatuhkan diri, lain ceritanya. Pokoknya terpeleset kah atau apakah, kemudian Anda jatuh. Kejadian ini bukan keinginan Anda, kan demikian? Barakallahu fiik. Artinya secara akal dan sadar kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu pilihan kita dan tenaga kita, dan apa yang terjadi pada kita dan bukan pilihan kita. Barakallahu fiik. Kelompok Jabari ini mengatakan bahwa pokoknya kita ini apa ya, cuma sekedar mengikuti takdir saja. Barakallahu fiik. Mereka ini barakallahu fiikum menentang dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingkari kenyataan. Kita kembali, qad yata'allaqu bihil jabari wa la muta'alliqa lahu bihi. Dan sebenarnya mereka tidak bisa berdalil dengan dalil ini. Wa inna ma hadza masalu qawlihi, dan ini persis seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la uti ahadan syai'a. Demi Allah aku tidak memberi kepada seorang apapun. Wala amna, aku juga tidak menahan, aku tidak berda juga tidak menahan pemberian kepada seseorang. Innama ana qasimun wallahu huwal mu'ti. Baik, aku hanya berbagi dan yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa innama ana qasimun adau haitsu umirtu. Aku meletakkan sesuatu sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu Abdullah wa rasuluhu. Karena sungguhnya Rasulullah adalah hamba dan rasulnya. Innama yatasarrafu bil amr. Baik. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasarraf, bertindak sesuai dengan perintah. Fa idza amarahu rabbuhu bi syai'in nafadahu. Kalau Allah memerintahkan, ya beliau melakukan. Wallahu huwal mu'ti. Ya pada saat kondisinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Atau orang lain yang tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang menggerakkan hatinya. Paham barakallahu fiik? Allah yang menggerakkan hatinya si fulan, ya fulan, saya berikan uang Anda ke si fulan. Paham barakallahu fiik? Allah yang menggerakkan hatinya sehingga dia memberikannya. Baik. Berikan harta Anda ke si fulan. Allah yang telah menentukannya. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diperintah. Apapun yang menjadi perintah Allah, beliau melaksanakannya. Maka dalam kondisi seperti ini, maka Allah yang memberi. Wal mani' wal hamil wal rasul munafidhul lima amara bihi wa ma wa amma qulhu ta'ala wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Wal mani' wal hamil, yang melarang, yang memberi, al hamil, yang membawa. Rasul munafidul lima amara bihi umira bihi. Rasul hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Baik. Walakinallaha rama, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Qala fal muradu bihi al-qabdatu min al-hasba allati rama biha wujuhal musyrikin. Yang dimaksud melempar di sini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir, kemudian melemparkannya ke wajah orang-orang musyrikin sambil mengatakan syahatil wujuh. Barakallahu fiik. Min al-hasba allati rama biha wujuhal musyrikin fawasalat ila uyuni jami'ihim. Maka tidak ada seorang musyrik pun yang hadir dalam peperangan itu kecuali pasir itu masuk ke dalam mata mereka. Fa'asbat Allah subhanahu lahu ar-rami bi'tibarin nabz wal-ilqa fa'innahu fa'alahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Rasul itu yang melempar. Disandarkan pelemparan itu kepada Rasulullah karena beliau yang melakukannya. Wa ma ramaita id ramaita. Allah menetapkan bahwa Rasulullah melemparkan, bukan? Paham? Id ramaita. Di sini ditetapkan bahwa Rasulullah yang melempar. Fainahu fa'alahu. Wa nafahu anhu bi'tibari isal. Yang dinafikan di sini adalah apa? Tersampaikannya pasir-pasir yang dilempar itu ke mata seluruh musyrikin yang hadir dalam peperangan itu. Beliau hanya melemparkan, tapi yang menyampaikan pasir itu ke mata dan masukkannya ke mata orang-orang musyrikin siapa? Allahu tabaraka wa ta'ala. Paham? Beliau hanya melakukan asbab. Apalah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan segenggam yang dilemparkan? Tapi ini asbab yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum. Allah bimbing Rasulnya untuk melakukannya. Setelahnya itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti apa? Musa alaihissalatu wassalam. Apalah yang bisa dilakukan oleh sebuah tongkat ketika dipukulkan ke lautan? Tapi karena ini keperintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki bahwa itu hanya sekedar sebab dan setelahnya adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham barakallahu fikum? Baik. Wa auhayna ilayhi an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin kattawdil azim. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkat. Apalah daya sebuah tongkat ketika dipukulkan ke lautan? Apa yang bisa dilakukan? Nah, itu sama seperti orang yang lainnya. Tapi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah hanya menjadikan itu sebagai sebab untuk sesuatu yang Allah kehendaki setelahnya, maka terjadilah apa yang terjadi. Demikian juga yang terjadi pada Maryam ketika baru saja melahirkan putranya. Tentunya apa? Maklum bahwa perempuan dalam kondisi lemah, apalagi setelah melahirkan. Perempuan lemah, hamil lemah, apalagi pada saat melahirkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk dia menggoyang pohon kurma. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban jannah." Apalah daya seorang perempuan yang diperintah untuk menggoyang batang korma. Jangankan perempuan, 10-20 orang laki-laki kuat, penggoyang tidak bisa goyang. Eskapator nih baru bisa goyang dia. Ini bukan pohon tomat mau goyang. Barakallahu fikum. Atau cabai. Ini korma, barakallahu fiik. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sebagai satu sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya apa? Goyang. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melemparkan apa? Melemparkan pasir segenggam ini. Kemudian semua orang musyrikin terkena, masuk ke matanya apa? Biji-biji pasir itu. Sehingga mereka kelilipan semuanya, sehingga tidak ada lagi yang bisa berbuat banyak Barakallahu fikum. Orang semuanya sibuk dengan matanya. Barakallahu fikum. Ini terjadi di Badr, terjadi pula di mana? Terjadi pula di Perang Hunain. Barakallahu fikum. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Fal muradu bihi al-qabdatu min al-hasba allati rama biha wujuhal musyrikin. Baik. Fawasalat ila uyuni jami'in fa'atbatallahu subhanahu lahu. Yani Allah menetapkan bahwa Rasulnya yang melempar, melakukan pelemparan itu bi'tibarin nabri wal ilqa. Pada saat melempar, Rasulullah yang melakukan. Fa'innahu fa'alahu, karena Rasulullah yang melakukannya. Wa nafahu anhu bi'tibaril isal. Yang dinafikan di sini adalah tersampaikannya. Bukan Rasul yang melakukannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa biji-biji pasir itu masuk ke mata orang-orang musyrikin. Wa hadha fi'lu rabbi ta'ala. Tersampaikannya itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La tasillahi qudratul 'abd. Kekuatan seorang hamba tidak bisa. Sama seperti Maryam yang diperintahkan untuk menggoyang. Tidak bisa. Tapi karena itu hanya sebagai sebab, maka tergoyangkanlah sudah dan pada berjatuhan biji-biji apa? Korma, ya ini korma-korma yang sudah matang. Wahuzi bi ilaiki biji nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya, rutab yang jani yang sudah siap dipanen. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Baik. Secara kudrah hamba tidak mampu itu. Barakallahu fiikum. Tapi Allah menghendaki. Warami yutlaqu alal khadz wa huwa mabda'uhu wa alal isal wa huwa nihayatuhu. Warami pelemparan itu yutlaqu alal khadz disebutkan untuk saat orang melempar dan saat tersampainya lemparan itu ke sasarannya. Barakallahu fiikum. Rama. Barakallahu fiikum. Seorang melempar sasaran, ya kan? Dia dikatakan melempar, walaupun tidak kena sasarannya. Dan kalau kena sasarannya, tetap dikatakan apa? Melempar. Dia telah melempar. Baik. Terkena atau tidak terkena, dia sudah melempar. Baik. Maka yang dinabikan di situ adalah tersampaikannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan. Wa ma ramaita idh ramaita. Walakinallaha rama. Baik. Allah menetapkan ar-ramyu ke Rasulullah SAW sebagai pelaku yang melempar dan Allah Subhanahu wa taala apa? Menetapkan untuk dirinya bahwa Allah yang menyampaikan lemparan itu ke sasaran. Masyaallah tabarakallah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Tapi bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.